السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat ilmu dan nikmat amal itulah pokok dari semua kenikmatan dunia. Ulama kita menyatakan bahwa ilmu dan amal atau ilmu dan ibadah adalah kenikmatan yang dengannya atau karenanya Nabi dan Rasul itu diutus, jemaah. Dan kitab-kitab suci itu diturunkan. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diutus serta kitab suci diturunkan itu agar kita itu dalam hidup berilmu dan beribadah kepada Allah. Sebenarnya intinya ke sana kan. Kalau kita lihat semua sejarah dari A sampai Z, kenapa sih para nabi dan rasul diturunkan, diutus dan kitab suci diturunkan? Itu agar kehidupan itu penuh dengan ilmu dan amal. Ilmu dan ibadah. Jadi inilah inti dari semuanya dalam kehidupan dunia. Maka orang yang hidup dengan segala fasilitas dunia, kekayaan, popularitas, kesuksesan bisnis, anak yang banyak, lucu-lucu, cerdas-cerdas, tapi mereka gak punya ilmu dan ibadah. Mereka gak punya ilmu dan amal, itu mereka gak dapat hakikat kehidupan. Terkesan mungkin dapat, di mata orang awam mungkin dapat, tapi sejatinya hidup mereka kosong, hidup mereka hampa. Dan itu terlihat jelas bagi orang-orang yang mau melihat lingkungan atau melihat keluarga sendiri dan lingkungan sendiri. Jika ada orang yang hidupnya gak pakai ilmu dan ibadah, maka akan mengalami kegersangan walaupun punya semuanya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan diri kita bahwa ilmu itu nikmat. Nikmat yang harus diperjuangkan. Nikmat yang harus dijaga. Dan apa yang kita punya dari urusan dunia itu harus kita nomor duakan jika sudah berhadapan dengan ilmu dan ibadah. Hadirin Allah muliakan, karena itulah kunci dari ini semua. Orang yang hidup tanpa ilmu, dia akan kebingungan, gak tahu arah. Dan orang yang punya ilmu tapi gak diamalkan dan gak pakai ibadah, dia juga gak bakal bahagia dan gak akan sampai ke tujuan. Kita tahu peta dan jalan menuju rumah sahabat kita atau orang tua kita, tapi kita nggak pernah melangkah, ya nggak akan sampai ke sana jemaah, nggak akan sampai ke sana, tetap aja di situ. Maka ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, dan bersyukurlah kepada Allah dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita dapat ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang melahirkan amal ibadah, itu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kuatkan syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, dan perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Masih bersama menjaga dan mempertahankan sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya. Dan beginilah cara para ulama mendidik kita. Kita dididik untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, konsepnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kesempatan kali ini Al-Imam Nawawi membawakan, rahimahullah, membawakan ayat yang sangat penting dalam surat An-Nisa ayat 65. Beliau menyampaikan wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Hadirin Allah muliakan, maka demi Rabbmu, bagi yang belajar bahasa Arab, la di dalam ayat ini bukan la nafi, bukan la nafi ya, tapi la taukid. Jadi menekankan, menegaskan. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya, demi Rabbmu, hadirin, ini benar-benar serius. Sumpah itu untuk penekanan. Kapan kita bersumpah? Pada saat kita ingin menekankan apa yang kita sampaikan. Makanya kalau orang meragukan ucapan kita, mereka minta apa? Kalau dulu kita, kalau era saya SMA tuh, kalau kita ucapkan lalu teman kita gak yakin, gak percaya, mereka bilang, demi apa? Nah gitu kan. Ya karena di Jakarta ya, demi apa? Demi apa lu? Gitu lah. Oh, demi Allah gitu misalnya. Kenapa mereka minta sumpah? Untuk penekanan. Iya gak sih hadirin? Antum gak ngamalan demi apa ya? Mana orang Betawi sih? Rehan demi apa ya gak? Kayak beda generasi kita sama Rehan. Sumpah itu untuk penekanan. Dan Allah bersumpah dengan dirinya Subhanahu wa ta'ala. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Tidak beriman. Belum beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dalam perkara-perkara yang mereka perdebatkan, perselisihkan. Itu hadirin. Jadi mereka tuh belum beriman, atau mereka tidak beriman sampai, nah ini sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, maksudnya apa? Pemutus, penentu kebijakan. Ketika ada masalah yang riwah, yang enggak, yang mereka perselisihkan, oke, kita ke Nabi SAW deh, biar Nabi yang putuskan. Nah itu pemutus. Yang benar yang mana nih? Ini punya siapa? Sebagaimana pernah terjadi antara Az-Zubair dan dia salah satu Al-Ansar, dalam sebagaimana diriwayatkan. Berhenti sampai di situ, ternyata belum jamaah. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Lalu mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan. Keberatan, gak nyesek, atau gak ragu, sebagaimana perkataan Imam Mujahid. Intinya plong aja, plong gitu. Gak ada rasa sesek, nyesek, ragu, keberatan, ketidaknyamanan, walaupun keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan keinginan kita, itu bertentangan dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan ambisi kita, nggak sesuai dengan jalan yang ingin kita ambil, cita-cita yang ingin kita kejar, bisnis yang mau kita jalankan, gitu. Oh ternyata jangan kesini ya, oke. Gimana mas? Ada ganjaran? Oh nggak ada. Ini arahan Rasulullah SAW kan? Iya. Ini hadisnya, oke. Kita cari jalan lain aja. Pokoknya kalau udah Nabi SAW bersabda atau mengarahkan, udah lem. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Nah, mereka enggak mendapat, mereka tidak memiliki rasa keberatan. Rasa keberatan dalam hati mereka. Enggak ada nyesek, sempit. Kok aku belum terima ya? Ah, enggak ada begitu. Enggak ada. Gak ada. Semua itu lempeng aja, plong aja, gitu. Cukup, ternyata belum jamaah. Terakhir. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mereka menerima dengan sepenuhnya. Di antara mana? Yan qadu inqiya dan tamma. Mereka tunduk, ngikut, nurut secara sempurna. Gak ada didebat dulu, enggak ada excuse, enggak ada alasan, enggak ada segala. Nurut. Nurut. Baru ayat ini sempurna hadirin. Itu terjemah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Tidak beriman. Ini langsung Allah yang berfirman. Ini bukan ranah kita, jemaah. Kita mah pengen semuanya beriman lah. Tapi Allah yang menetapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Allah mereka tidak beriman. Sampai tiga hal menjadikan Nabi SAW sebagai pemutus, sebagai rujukan, sebagai referensi. Ada yang bertanya, kalau Nabi SAW sudah wafat terus gimana? Bagaimana menjadikan Nabi SAW sebagai menjadi pemutus? Kata para ulama, kalau Nabi SAW sudah wafat, maka kita kembali ke sunnah beliau SAW. Dan ini mengapa Imam Nawawi mencantumkan ayat ini di bab tersebut. Karena begitu Nabi telah wafat SAW, maka kita orang-orang beriman harus mengembalikan segala sesuatu ke sunnah beliau SAW. Gitu. Lalu tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sesak, tidak ada nyesek, tidak ada sempit hati, tidak ada meragukan. Plong. Lapang aja dada kita. Walaupun tidak sesuai dengan selera kita. Dan kita menerima dengan penuh tunduk, dengan penuh nurut, dengan penuh. Nah itu. Itu ayat ini. Pelajaran yang bisa kita petik, jemaah sekalian. Yang pertama, ternyata jadi orang-orang beriman gak cukup dengan klaim. Gak cukup dengan pengakuan sepihak. Ternyata ada syarat, jemaah. Ada kriteria yang Allah berlakukan. Ada kriteria yang Allah berlakukan. Nggak cukup hanya sekedar mengklaim. Nggak cukup hanya sekedar mengaku-ngaku. Nah, cukup hadirin Allah muliakan. Kita ini harus membuktikan. Kita ini harus membuktikan. Benar gak iman kita itu? Sebagaimana kemarin kita bilang, cinta itu butuh klaim. Cinta itu gak cukup dengan klaim. Harus dibuktikan. Nah, iman juga demikian. Iman itu harus dibuktikan. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang sering kita bawakan. Ahasiban nas, apakah manusia itu berpikir an yutroku an yakulu amanna wahum la yuftanun, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami telah beriman, mengklaim Nabi kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah mereka berpikir demikian? Lalu Allah berfirman dalam ayat ketiganya apa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang mengklaim beriman sebelum mereka, yang mengaku-ngaku beriman sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka Allah melihat orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur pada saat mereka mengaku dan mengklaim. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah melihat orang-orang yang berbohong. Berbohong. Jadi semua diuji. Jangan berpikir kita beriman lalu kita enggak diuji, enggak. Sebagaimana makanya kita enggak usah minta-minta ujian, karena ini berlaku. Enggak usah nantang minta keselamatan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya Allah, kami minta ampunan dan keselamatan. Semoga bisa lewatin ujian itu dengan pertolongan Allah. Jadi kita akan diuji. Nah, ujiannya diantaranya ini, mau kalau begitu ada masalah, begitu ada urusan, mengembalikan ke Rasul apa tidak? Ah itu, kembalikan ke sunnah Nabi atau tidak? Jadi ini nanti kita jelaskan. Intinya kita akan diuji. Kita akan diuji. Iman itu enggak sekedar mengklaim, mengaku-ngaku. Dan ini berlaku bukan hanya untuk kita, tapi umat sebelum kita. Itu pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Bahwa yang dimaksud tidak beriman di dalam ayat ini, itu apabila seseorang tidak ridho pada keputusan Rasul SAW secara mutlak di semua perkara, semua hal dia gak ridho, dia gak kembalikan, maka kata para ulama, ini orang gak beriman. Adapun jika tidak ridho dalam satu atau dua masalah, maka dia bermaksiat kepada Allah. Dan imannya bermasalah, walaupun tidak sampai pada titik tidak beriman. Tapi imannya bermasalah. Sejauh mana masalahnya, seberat apa stadiumnya, tergantung orang-orangnya. Makanya hati-hati juga. Jangan sampai kita munafik gara-gara ini. Dan ingat, penyakit itu kalau gak diobati tambah parah. Tapi juga di sisi kita harus hati-hati. Gak boleh gampang vonis orang. Hati-hati. Kembalikan ke ahli ilmu. Hadirin Allah muliakan. Dan jadikan ayat ini evaluasi bagi kita. Hadirin, itu yang kedua. Yang ketiga, sehingga kesimpulannya bahwa ayat ini menjelaskan tiga syarat agar kita menjadi orang yang beriman, atau agar iman kita itu sempurna. Dan yang pertama adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi yang menentukan kebijakan, yang menentukan arah kita. Itu yang pertama. Begitu ada sesuatu, ada masalah, ada kendala, ada keinginan, ada keputusan, maka kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, kembalikan ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama dan ini ujian pertama. Kita kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita kembalikan ke hawa nafsu kita? Kita kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita kembalikan ke kepentingan kita? Kita kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita kembalikan ke ambisi kita? Atau ke logika kita? Ke kecerdasan kita, ke sebatas pengalaman kita. Kalau ingin jadi orang-orang beriman, kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ada masalah, tanya, ini Nabi SAW, sunnah Nabi dalam kondisi seperti ini apa ya? Gitu harusnya. Sunnah Nabi SAW dalam masalah saya ini apa ya? Itu pertanyaannya, apa sunnah Nabi SAW? Dan kalau kita orang awam, untuk mengetahui sunnah Rasulullah SAW, kita tanya kepada ahlinya. Kita tanya kepada ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apa sunnah Nabi SAW dalam masalah ini? Tanya. Sunnahnya gimana ya Pak Ustaz? Tanya. Dan ahli ilmu itu harus amanah. Kalau beliau tahu harus kasih tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Begitu hadirin. Jadi. Kita harus kembalikan ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kembalikan ke hawa nafsu. Jangan kembalikan kepada kepentingan kita. Jangan kembalikan kepada nafsu, ambisi, dan urusan duniawi kita. Kembalikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup? Ternyata belum cukup. Yang kedua tadi, tidak ada rasa beban, sesek, berat, sempit hati, ragu ketika kita sudah mendapatkan sunnah Nabi SAW dalam masalah itu. Ada plong aja udah. Dan itulah para sahabat Nabi SAW, plong aja. Plong. Nabi SAW ke kanan, mereka ke kanan. Nabi SAW ke kiri, mereka ke kiri. Dan plong. Gak ada rasa berat. Kok aku belum bisa terima ya? Ah. Ini bahaya jemaah. Allah mengatakan, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai ini nih. Mereka enggak beriman. Wa yusallimu taslima. Cukup belum? Yang ketiga, mereka tunduk, mereka terima dengan totalitas. Itu tiga aja, mah. Tiga. Tiga. Jadi kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus coba kita lihat hati kita ketika diputuskan, nyesek apa enggak? Kesel apa enggak? Enggak terima atau plong? Marah apa nyaman itu? Coba kita sensor diri kita sendiri, audit diri kita sendiri. Gimana kita ini di level mana ya? Kalau dikasih konsep Nabi itu terima apa enggak? Atau kita cari justifikasi? Atau cari second opinion? Ada cari yang lain nih. Padahal ketika dapat opsi yang kedua nggak pakai dalil. Tapi lebih cocok ke selera kita. Ah, yang ini aja deh, yang ini. Padahal nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada keterangan para ulamanya. Kalau ada pun tidak ada dalil. Cari-cari pandangan yang paling mudah aja. Hadirin, kembali ke surat Al-Ankabut. Kita ini diuji sama Allah jamaah. Jadi gak ada ceritanya bermain lalu berhasil dengan trik tersebut. Gak ada. Allah itu al-alimul khabir. Allah itu maha mengetahui. As-sami'ul basir. Maha mendengar lalu Allah itu maha melihat. Kita mau berargumentasi di hadapan manusia bisa aja, apalagi kalau kita jago ngomong, kita jago bicara. Tapi emang kita bisa mengelabui Allah Subhanahu Wa Taala? Gak bisa. Dan ini benar-benar sangat personal loh. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Dan mereka tidak mendapatkan rasa sesak dalam hati mereka, rasa sempit dalam hati mereka, gak terima dalam hati mereka, ragu dalam hati mereka. Mereka gak temukan hal itu. Sangat personal jemaah. Kita bisa mengatakan aku baik-baik saja kepada orang tua kita. Kita bisa katakan aku baik-baik saja pada guru kita. Kita bisa katakan aku baik-baik saja di hadapan suami kita atau di hadapan istri kita. Tapi mengklaim itu di hadapan Allah gak bisa. Dan di situ inti ujiannya. Sangat personal. Mungkin semua orang gak ada yang tahu bahwa kita masih nyesek gitu loh. Gimana kalau oke, baik. Tapi di sini masih gak terima. Hati-hati. Dan kata hati-hati ini untuk kita, untuk yang berbicara dan kita semua. Kan itu enggak bisa sandiwara lain. Thumma la yajidu fi anfusihim. Kalau lalu dia tidak menangis, orang lain bisa lihat loh kok nangis. Tapi ini fi anfusihim, dalam jiwa mereka, dalam diri mereka. Oh, sangat personal. Kalau bahasa itu sangat intimate ini, benar-benar sangat intim dengan ini kita yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana perasaan kita? Pada saat Allah suruh tinggalkan itu, bisa nggak tinggalkan? Padahal itu hobi kita puluhan tahun. Terus pas kita tinggalkan, nyesek apa enggak? Pada saat Allah suruh kita mencintai Allah dibanding mencintai orang tua kita atau pasangan kita atau anak kita, bisa nggak seperti itu? Pada saat misalnya Allah perintahkan kita pada para suami untuk berbuat baik kepada istri. Bisa gak terima konsep itu? Padahal kapanpun kita mau aniaya istri kita bisa. Kapanpun kita menzalimi dia bisa, karena kita punya power, kita suami. Tapi Allah perintahkan kita berbuat baik sama istri kita. Bisa gak terima? Atau istri disuruh taat sama suami, ah, bisa terima gak itu? Pada saat Allah perintahkan kita memaafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kita, ah, bisa terima gak itu? Bisa terima gak? Tanpa lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika Allah memerintahkan Abu Bakar memaafkan, memaafkan siapa? Mistah. Saat Mistah ikut-ikutan dalam fitnah terhadap Aisyah, apa kata Allah dalam surat An-Nur ayat 22 ya? Wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibun an yakfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah bilang maafkan dan lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Sedangkan tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Itu ayat itu turun hadirin. Abu Bakar menghentikan bantuannya kepada Mistah. Menghentikan. Selama ini Abu Bakar tuh ngebantu Mistah, support Mistah. Mistah fitnah, masuk ke dalam fitnah Aisyah. Akhirnya di-cut sama Abu Bakar. Turun ayat ini. Allah berfirman, maafkan dan lupakan. Ala tuhibun an yakfirullahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah ampuni dosa kalian? Maksudnya, maafkan dia, nanti Allah akan ampuni anda. Maafkan dia, nanti Allah akan ampuni kalian. Itu begitu ayat ini. Secara spontanitas, Abu Bakar mengucapkan, bala, tentu ya Allah, saya ingin engkau maafkan dan ampuni. Bisa gitu jemaah. Antum bayangin, anak putri, anak perempuan kesayangan antum difitnah sama orang dekat antum, yang harusnya dia mensupport, berdiri bersama kita, mendukung kita, karena dia orang terdekat kita yang selama ini kita bantu, tiba-tiba dia ikut-ikutan, lalu kita cut bantuannya. Lalu turun ayat misalnya, atau dibacakan ayat, gak mungkin turun ayat sama kita, tapi kita dibacakan ayat ini. Bisa gak kita langsung maafin? Tanpa ada rasa nyesek. Kok gini sih? Kan dia udah kelewatan, mungkin itu kalimat yang kita ucapkan. Kok gitu sih? Kok kenapa aku harus maafin dia? Itu Abu Bakar maafkan Mistah. Lalu datang ke rumah Mistah. Padahal Abu Bakar bisa manggil, sini-sini, saya mau ketemu, datang. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya akan lanjutkan bantuan saya kepada engkau. Makanya kata para ulama, inilah alasan kenapa Abu Bakar bergelar As-Siddiq. Sosok yang senantiasa membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa enggak kita kayak gitu? Ini gak mudah hadirin. Gak ada perasaan nyesek itu. Kalau cuma disuruh ngikutin Rasul, mungkin ini akan lebih ringan loh, walaupun udah berat. Itu syarat pertamanya berat, ngikutin sunnah Nabi. Ini gak boleh nyesek. Gak boleh nyesek. Gak boleh nyesek. Jangan sampai ada perasaan, susah diri. Makanya kata Imam As-Sa'di bahwa ini kan ada tiga syarat. Kembali ke Rasul. Yang kedua, gak ada rasa nyesek, gak ada rasa sempit, gak ada rasa ragu. Yang ketiga, nurut tunduk secara total Yang pertama itu kata Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, itulah maqamnya atau derajat Islam. Islam. Kenapa dinamakan Islam oleh sebagian para ulama? Karena masih ingat keterangan kita, Islam itu amalan-amalan apa? Zahir. Orang yang kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terlihat. Nah, itu Islam. Yang kedua, iman. Nah, ini iman. Dan thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan mereka tidak mendapatkan rasa berat dan nyesek, sempit, ragu dalam diri mereka. Ini derajat iman. Hanya orang-orang benar-benar beriman yang bisa, jemaah. Dan ini konteks ayat ini. Kalau kita gak benar-benar beriman sama Nabi, yakin, beriman kan yakin, percaya bahwa yang beliau ajarkan pasti baik dan terbaik buat kita, gak bisa kita sampai maqam ini. Pasti nyesek. Pasti gak terima. Kita baru bisa plong kalau kita sampai pada titik saya yakin apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan itu baik dan yang terbaik buat saya. Makanya la yu'minun, mereka tidak beriman sampai ini dulu nih. Kan ini maqam iman. Hanya orang-orang yang benar-benar yakin dan percaya sama Allah, yakin dan percaya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjalankan sunnahnya tanpa ada rasa nyesek. Tanpa ada rasa nyesek. Itu hadirin. Kalau orang belum beriman gak bisa. Pasti ada penyesalan, ada rasa sempit di dada, gak terima, ngejawab. Itu. Karena belum yakin bahwa yang disampaikan Rasulullah SAW itu yang terbaik buat dia. Iya kan? Ketika kita punya, ketika ada orang sakit datang ke dokter, jika dia yakin bahwa pengobatan dokter itu yang terbaik, kira-kira responnya gimana? Oke dok, pokoknya aku terserah dokter aja. Tapi kalau dia masih ragu dan belum serak, apalagi disuruh operasi besar, nanti dulu deh. Oh, second opinion. Kenapa second opinion? Kita belum yakin sama tuh dokter. Makanya kita second opinion. Kalau kita udah yakin, udah terserah mau diapain nih. Tapi ini operasi besar loh. Iya, saya yakin sama dokter. Terserah dokter deh. Hadirin ya Allah muliakan. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya? Seyakin apa bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah atau kedudukannya, kedudukan wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, dan kita sudah bahas. Ini tentang iman, tentang iman. Dan derajat yang berikutnya, wa yusallimu taslima, kata Imam As-Sa'di, itu ihsan. Artinya kalau Islam dan iman sudah bertemu, berkumpul dengan kadar yang tinggi, maka yang terjadi adalah ihsan. Udah, menyerah secara total. Menyerah secara total, nurut secara total. Tapi bukan kepaksa. Karena mencintai. Karena yakin dan percaya. Bukan karena terpaksa. Nurut secara total. Ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa sampai titik itu, yakinlah Allah maha melihatmu. Jadi nurut secara total itu dengan rasa merasa diawasi terus oleh Allah. Dan merasa kenyamanan, ketenangan, gitu jemaah. Jadi enggak setiap orang bisa mengklaim saya beriman lalu diterima, enggak. Ini tiga syarat harus dipenuhi dulu. Kalau gitu semuanya gampang mengklaim. Kembali ke Rasul apa tidak? Lalu gimana pada saat dia menerima? Merasa berat atau plong? Yang ketiga, nurut secara total apa tidak? Jadi sudahkah kita beriman? Atau ternyata ada benih kemunafikan dalam diri kita? Dan hati-hati dengan penyakit itu. Karena penyakit kalau tidak diobati, sekali lagi, secara sunatullahnya akan bertambah stadiumnya. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat. Dan ini menunjukkan kita harus jaga sunnah Nabi SAW bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan gerakan atau amalan fisik, tapi kita harus mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan penuh rasa nyaman, rasa tenang, rasa plong, tanpa ada rasa sesak, nyesek, sakit, sempit, ragu, dan lain-lain. Itu pesan yang ingin disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Para ulama kita senantiasa mengajak kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan evaluasi diri kita coba. Kita semua. Sudahkah seperti itu? Khususnya ketika kita menghadapi sunnah yang tidak sesuai dengan selera kita. Sesuai dengan selera kita. Atau pengen marah nih sama anak. Tapi ingat sabda Nabi, la taghdab, jangan marah. Kalaupun marah, marah mendidik, bukan marah emosi. Gak jadi marah kita sama anaknya. Dan gak ada perasaan, oh ya Alhamdulillah, bersyukur diingatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustaz seluruh tim keluarga umat muslim di dunia selalu berada dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita semua meninggal dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah merahmati Imam Nawawi sebagai sosok yang mengajarkan kita dalam buku beliau ini. Ustaz minta nasihatnya bagaimana menanamkan diri yang bebas prasangka dan menguatkan keyakinan untuk selalu percaya bahwa Allah itu maha baik. Terima kasih jazakallahu khairan. Ya, makasih. Jawabannya doa. Doa. Minta keistiqomahan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa. Doa itu kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu. Gini loh hadirin, kapan kita percaya sama orang? Teori kepercayaan itu apa sih? Teori kepercayaan itu kita akan semakin percaya dengan semakin banyaknya data. Dan kita sulit percaya dengan orang kalau kita gak punya data sama sekali tentang orang tersebut. Kita ketemu seseorang di terminal Kampung Rambutan atau Pulau Gadung, pakai sarung, pakai peci, ngakunya santri, minta izin nginep di rumah kita selama seminggu, dan di rumah ada anak-anak perempuan kita dan lain-lain. Kira-kira kita kasih izin gak? Kasih izin gak hadirin? Enggak. Kenapa? Ya saya gak percaya lah sama orang tersebut Ustaz. Kenapa gak percaya? Karena saya gak punya data tentang dia. Jadi kalau kita gak punya data tentang seseorang, maka kita gak akan percaya. Nah bagaimana kita bisa semakin memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Belajar, belajar, belajar. Berilmu tentang Allah dan berilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa mengkaji sendiri, melihat sendiri. Nggak ada sunnahnya untuk yang merusak kita tuh nggak ada. Nggak ada sunnahnya merusak kita. Coba asal proporsional dan sesuai dengan konsep yang benar. Jangan ambil ayat atau ambil hadis lalu dipahami sendiri. Terus nggak berfungsi, itu bukan ayat dan hadisnya salah. Kamu pahaminya dengan pemahaman kamu atau kembali ke ulama. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan. Lalu diamalkan. Diamalkan. Hadirin, dengan kita mengamalkan ilmu kita, baru benar-benar kita dapat, kita merasakan derajat hakul yakin bahwa ayat dan hadis itu memang sebuah kebenaran. Kita harus jalani gitu. Lalu kita buktikan sendiri bagaimana keberkahan meliputi kita. Bagaimana ketenangan sampai ke hati kita. Lalu kita lihat dan kita buktikan sendiri bagaimana pertolongan-pertolongan Allah tersebut datang karena kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Selama kita enggak mengamalkan ilmu, itu semua hanya sekedar teori. Dan itu enggak memperkuat keyakinan, bahkan menjadi bumerang bagi kita. Jadi amalkan. Kenapa para sahabat yakin seyakin-yakinnya? Karena mereka mengamalkan ilmu mereka. Sehingga mereka merasakan sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerasain sendiri. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa begitu yakin ketika bersedekah? Karena mereka membuktikan sendiri mana qasad sadaqatun min mal, sedekah enggak akan mengurangi harta, enggak akan. Dan mereka buktikan enggak. Umar bin Khattab menyerahkan setengah hartanya enggak miskin tuh, enggak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya enggak jatuh miskin. Semua hartanya dikasih. Makanya kita gak akan naik kelas kalau kita gak ngamalin ilmu kita. Amalkan. Kasih waktu. Kasih waktu. Amalkan. Lalu lihat bagaimana Allah mengurai masalah-masalah kita. Bagaimana Allah kasih keberkahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Apa sih arti bertakwa? kerjakan perintah dan jauhi larangan, itu kan takwa. Wa yu'allimukum, dan Allah akan ajarkan kalian. Anda akan lihat sendiri bagaimana pertolongan Allah. Makanya betapa banyak orang itu nangis terisak-isak ketika pertolongan itu datang. Salah satu penyebab banyak orang itu nangis ketika pertolongan Allah itu datang, karena terharu, bahagia, bagaimana apa yang dia yakini, dia jalani, itu benar-benar nyata, real. Kesabarannya berbuah. Oh, itu luar biasa, jemaah. Itu kenikmatan hidup di dunia. Selama kita gak amalkan, gak akan menambah keyakinan. Bahkan ilmu itu jadi bumerang. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi penolong, syafaat kepada engkau, atau jadi bumerang melawanmu. Makanya ingin menambah keyakinan, belajar, menuntut ilmu, amalkan ilmu tersebut. Lalu lihat bagaimana, rasakan bagaimana ada perubahan dalam hidup kita. Gimana Allah nolong? Ketika kita lagi sulit, lalu kita belajar tentang konsep ta'affuf. Ta'affuf itu jaga, jangan minta-minta sama orang. Biarkan orang gak tahu bahwa kita sedang sulit sekarang. Lalu minta pertolongan sama Allah. Dan rasakan bagaimana Allah tolong kita. Oh, itu indah, jemaah. Tapi banyak di antara kita gak mau, gak sabar. Pengennya instan. Ya, makanya imannya gak nambah-nambah. Ya, sabar, terus bertahan. Gak mau ke arah yang haram, mau yang halal aja. Lalu lihat bagaimana Allah menolong kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menolong kita. Coba kita bayangkan bagaimana, apa yang dirasa Nabi Ibrahim, jemaah, ketika dilemparkan ke kobaran api, lalu api itu jadi dingin. Api itu jadi dingin, gimana, Pak? Itu gimana iman itu benar-benar naik senaik-naiknya? Api jadi dingin. Semua kebakar, termasuk baju beliau. Beliau aja gak kebakar. Berarti kan real. Oh, bajunya kebakar. Tapi beliau gak kebakar. Terus apa rahasianya? Karena beliau mengamalkan ilmu beliau. Dan sabar sampai titik penghabisan. Makanya dapat itu. Coba kalau beliau gak sabar dan gak mau ngamalkan ilmunya, gak akan dapat pertolongan seperti itu, kan. Dan di hati pun beda. Oh, kita baru ditolong yang sesuai dengan iman kita, jawab terharu biru. Gimana dilemparkan ke api gak kebakar. Coba gimana perasaan imannya Nabi Musa, hadirin. Ketika laut itu terbelah. Jadi hadirin Allah muliakan. Harus diamalkan. Walaupun berat. Lalu kita lihat bagaimana Allah menolong kita. Dan itu menambah iman. Menambah iman. Kan simpel, di dunia yang simpel aja. Kapan kita semakin percaya sama teman kita? Di antara kita bilang, kenapa sih Anda percaya banget sama teman Anda? Waktu saya lagi susah, Ustaz, dia yang tolong saya. Semenjak itu saya gak ada keraguan sama dia. Itu kejawaban kita. Waktu kita lagi susah, dia yang nolong kita. Lalu gimana pada saat kita lagi susah, Allah tolong kita? Oh, beda, jemaah. Tapi masa kita gak sabar. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khair. Subhanakallahu wa bihamdika. Ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.